Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setelah selesai dari pembahasan al-barzakh, al-imam as-sa'di rahimahullah selanjutnya berkata, ثم إذا تكامل الآدميون وماتوا جميعا أمر تعالى إسرافيل بالنفخ في الصور فيخرجون من قبورهم إلى موقف يوم القيامة حفاة عراة غرلا مهتعين إلى الداع كأنهم إلى نصب يوفضون. Kata beliau kemudian, setelah al-adamiyun yani manusia seluruhnya takamala, ini telah sempurna, telah tercipta seluruhnya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wa matu jami'a. Dan semuanya telah meninggal dunia. Amara ta'ala Israfila bin nafhi fis sur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israfil. Ini malaikat Israfil untuk meniup as-sur, yakni sangkakala, ya, trompet yang sangat besar. Fayakhrujuna min kuburihim ila mawqifi yaumil qiyamah. Yang dengan tiupan tersebut, maka mereka keluar dari kubur-kubur mereka menuju dikumpulkannya mereka di mahsyar pada yaumul qiyamah, tempat dikumpulkannya mereka. Hufatan uratan gurlan. Dalam keadaan mereka semua tidak beralas kaki, tidak berbaju, demikian pula dalam keadaan tidak berkhitan. Muhti'ina ila da', di mana mereka dengan cepat bersegera menuju ad-da', yakni sang penyeru. Ka'annahum ila nusubi yufidun. Seakan mereka, cepatnya mereka dalam menuju yang sang penyeru tersebut, ila nusubi yufidun, seperti menuju nusub yani al-alam, ya, tanda rambu yang mereka segera mendatanginya. Baik. Selanjutnya kata beliau, yauma yuhsyarul muttaquna ila ar-rahmani wafda. Itulah hari yang orang-orang yang bertakwa mereka akan dikumpulkan menuju ar-rahman Allahu tabaraka wa taala wafda, dalam keadaan mereka orang-orang yang terhormat, dimuliakan. Wa yusaqul mujrimuna ila jahannam wirda. Sementara al mujrimun, para pendosa, mereka akan digiring menuju jahannam dalam keadaan hina, dan dalam keadaan kehausan yang sangat. Fayaqifuna mawqifan 'azima la tatasawwaru al-'uqulu idhamahu wa fidha'atahu wa hawlahu walakinallaha yukhaffifuhu 'alal mu'minin. Maka mereka pun yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan, mereka dikumpulkan, diberdirikan dalam sebuah mauqif yang azim, yang agung, berdiri dalam kurun yang demikian panjang pada hari yang ukurannya 50,000 tahun. La tatasawwaru al-'uqulu idhamahu wa fidha'atahu wa hawlahu. Di mana akal-akal manusia tidak akan mampu untuk menggambarkan tentang kedahsyatan hari tersebut, kengeriannya, serta hal yang mencekam yang ada pada hari tersebut. Walakinallaha yukhaffifuhu 'alal mu'minin. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala meringankan apa yang terjadi pada hari yang agung, hari pengadilan yang maha adil tersebut. Allah ringankan bagi orang-orang yang beriman. Tapi pada apa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan tentang an-nafakh, yakni tiupan sangkakala yang dengannya meninggal dunia seluruh yang telah meninggal dunia. Kemudian disebutkan pula oleh beliau rahimahullah bahwa Israfil yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan sangkakala. Terkait dengan ta'yin, Israfil disebutkan oleh para ulama bahwa tidak didapati nas yang sharih yang menunjukkan penyebutan nama Israfil sebagai malaikat yang meniup sangkakala. Dalam sebagian riwayat yang sahih, sebagaimana riwayat Al-Imam At-Tirmidzi yang beliau menghasankannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna wa istama'a al-idna mata yu'maru bin nafkhi fayanfukha." Bagaimana saya tidak merasa takut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan sahibul qarn, di hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sahibul qarn, yakni malaikat yang ditugaskan untuk meniup al-qarn, yakni sangkakala. Dia dalam keadaan qadil taqamal qarn, telah meletakkan trompet itu di mulutnya. Wastama' al-idhna, dan betul-betul memasang pendengaran untuk mendengar izin, yakni dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya. Mata yu'maru bin nafhi fayanfukha. Kapan dia diperintahkan untuk meniupnya, untuk kemudian segera meniupnya. Jadi pada hadis disebut sahibul qarn. Kemudian pada hadis ini, faka'anna dzalika thaqula 'ala ashhabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seakan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sesuatu yang berat bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum 'inda dzalik, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Ucapkan oleh kalian, hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan Dia sebaik-baik yang kami bertawakal kepadanya. 'Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami bertawakal. Jadi terkait dengan ta'yin Israfil sebagai malaikat yang meniup sangkakala, tidak didapatkan riwayat yang sahih. Namun dalam perkara ini sebagai faidah yang diberikan oleh Syekh Khalid dalam salah satu dars beliau di Al-Ansar pada ketika itu. Demikian pula dalam salah satu dars Syekh Arafat ditegaskan bahwa dalam perkara ini ijma' para ulama bahwasanya malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala adalah Israfil. Jadi dalil tentang perkara ini adalah ijma', kesepakatan para ulama. Keadaan ini mirip seperti kalau mungkin yang pernah melewati pembahasan dalam masalah fikih terkait dengan air yang dimasuki benda najis jika berubah salah satu di antara sifatnya, jadi entah itu warnanya atau rasanya atau baunya, dengan sebab benda najis tadi, maka menjadi air najis. Nah, dalam hal ini tidak ada didapati hadis yang sahih yang menegaskan tentang masalah ini. Namun, para ulama ijma tentang masalah ini. Bahwasanya jika air berubah dengan sebab benda najis pada salah satu sifatnya, rasa atau warna atau baunya, maka menjadi air najis. Jadi ini terkait dengan malaikat Israfil, bahwa ijma kalangan para ulama bahwa beliau yang ditugaskan untuk meniupkan sangkakala. Adapun terkait dengan kedudukan beliau sebagai salah satu di antara malaikat yang memikul arsy, telah datang padanya riwayat yang sahih. Kemudian terkait dengan tiupan sangkakala yang disebutkan di sini adalah tiupan yang kedua menurut salah satu dari pendapat yang ada terkait dengan berapa kali ya beliau ya meniup sangkakala. Al-Imam Ibnu Katsir sebelumnya guru beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah, demikian pula Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi, mereka berpendapat bahwa malaikat Israfil meniup sangkakala tiga kali. Yang pertama yang disebut dengan nafkhatul faz, yakni tiupan yang mengejutkan. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl di ayat 87, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Pada hari ditiupkan padanya sangkakala, fafazi'a, maka terkejutlah, man fis samawati wa man fil ard, seluruh yang ada di langit dan di bumi, illa man sya'allah, kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, wa kullun atauhu dakhilin, dan semuanya akan mendatangi Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hina. Kemudian berikutnya, nafkhah as-saqqah, nafkhatus saqqah, yakni tiupan yang dengannya mati, yakni makhluk-makhluk yang Allah hendaki kecuali yang dikecualikan. Ini yang disebutkan pada surat Az-Zumar ayat 68. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Dan ditiupkan sangkakala sehingga sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Makna as-sa'q itu bisa maknanya pingsan, bisa maknanya meninggal. Yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir pada ayat ini maknanya meninggal. Yani matilah ya seluruh apa yang ada di langit, demikian pula di bumi kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, yang dikecualikan oleh Allah. Kemudian mereka mengatakan adapun yang ketiga, nafkhatul ba'ath, yakni tiupan untuk membangkitkan mereka. Ini yang disebutkan pada kelanjutan ayat tersebut, ayat surat Az-Zumar. Thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan pada tiupan yang lain. Ini tiupan yang ketiga atau yang terakhir, fa idzahum qiyamun yanzurun. Maka dengan tiupan itu mereka pun bangkit dan mereka menanti keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan para ulama yang lain, di antara mereka Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Mufassir, kemudian dari kalangan mutaakhirin, Al-Imam Sa'di rahimahullah pada tafsirnya, demikian pula Al-Imam Ibn Baz dan Al-Imam Ibn Utsaimin, mereka berpendapat atau memilih pendapat yang menyatakan bahwa tiupan sangkakala itu dua kali. Di mana nafkhat al-faza' dan as-sa'qah ini satu, dihitung satu. Sedangkan tiupan yang berikutnya adalah nafkhatul ba'ats, yakni tiupan untuk membangkitkan mereka. Dalil mereka adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat An-Nazi'at ayat 6 dan 7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ تَتْبَعُهَا الرَّاضِفَةِ. Di mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana riwayat beliau disebutkan dalam tafsir At-Tabari, kata beliau, tatba'uha al-akhiratul ula. Di mana tiupan yang akhirah yang terakhir mengikuti tiupan yang pertama. Di pada ayat disebutkan dua tiupan. Yauma tarjufu rajifah. War-rajifatu, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, an-nafkhatul ula. Yani tiupan yang dengannya ya, hancur kehidupan alam ini, ya, mati seluruh yang hidup ketika itu kecuali Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Kemudian waradifatu an-nafkhatul akhirah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ar-radifah, adapun ar-radifah adalah an-nafkhatul akhirah. Yani tiupan yang akhir, yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dengan tiupan itu makhluk-makhluk yang sudah mati, yang sudah hancur tubuh mereka bercampur dengan tanah, semuanya dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika mereka terlahir dalam keadaan belum berkhitan, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak beralas kaki. Kemudian dalam riwayat Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man tanshaqqu anhu al-ard wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah pimpinan anak Adam, pimpinan manusia pada yaumul qiyamah. Dan aku adalah yang pertama kali ya, bumi terbelah untuknya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari perut bumi. Wa awwalu syafi'in, dan beliau adalah yang pertama kali memberi syafaat, yakni asy-syafa'atul 'uzma. Ini syafaat yang terjadi yang pertama kali pada yaumul qiyamah. Wa awwalu musyaffa'in, dan aku yang pertama kali dikabulkan syafaatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Adapun terkait dengan dibangkitkannya manusia dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dalam keadaan tidak berkhitan, telah sahih dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla. Bahwa manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan mereka tanpa alas kaki, tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Qalat Aisyatu qultu, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Para laki dan wanita semuanya dikumpulkan, kemudian sebagian melihat sebagian yang lain. Ini ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar dari Nabi bahwa semuanya dikumpulkan dalam keadaan tanpa pakaian yang menutupi badan-badan mereka. Aisyah bertanya, apakah para laki dan wanita dikumpulkan dalam keadaan sebagian melihat sebagian yang lain? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-amru ashaddu min an yahummahum dzalika. Urusan yang ada pada waktu itu terlalu besar dari hanya sekedar seorang memperhatikan ya, sebagian terhadap yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, akan mengumpulkan orang-orang kafir dalam keadaan terhina. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik, beliau berkata, anna rajulan qal, bahwa ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, qala ta'ala, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yani orang-orang yang mereka dikumpulkan dalam keadaan di atas wajah-wajah mereka menuju jahannam. dalam surat Al-Furqan ayat 34. Kata sahabat tadi, ayuhsyarul kafiru ala wajhi. Jadi apakah seorang yang kafir dia dikumpulkan dalam keadaan berjalan di atas wajahnya? Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaysal ladzi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadirun ala ayyum syahu ala wajhihi yawmal qiyamah. Bukankah zat yang menjadikan dia berjalan di dunia ini di atas kedua kakinya, dia Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menjadikan orang yang kafir tadi berjalan dengan wajahnya, yaitu dengan menggunakan wajahnya nanti pada yaumul qiyamah. Jadi keadaan orang yang kafir demikian dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berjalan bukan dengan menggunakan kedua kakinya tetapi dengan wajahnya yang dijadikan untuk berjalan. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 97 menyatakan, wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa. Dan kami mengumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan mereka buta, dalam keadaan mereka bisu dan tuli. Wal'iyadzu billah. Kita mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kedahsyatan hari tersebut. Wallahu ta'ala alam. Subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.